Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب يسمونها برحمة الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah membuka suatu bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin ini, bab tentang kesabaran. Dan kita telah melewati suatu pendahuluan yang begitu penting yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, dalam penjelasannya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yang tidak mengapa untuk kita ulangi poin-poin yang sudah kita ambil dari mukaddimah pendahuluan tersebut. Bahwasanya kesabaran tersebut disebutkan oleh beliau mencakup tiga perkara. Mencakup kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian kesabaran dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan berupa musibah, sakit dan yang lain sebagainya. Maka ketiga hal tersebut haruslah seseorang muslim itu kemudian mampu untuk menahan diri pada ketiga perkara tersebut supaya dia tetap berada di atas syariat Allah, di atas bimbingan Al-Qur'an, di atas bimbingan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani ketiga perkara tadi. Dia harus bersabar, membutuhkan kesabaran padanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada suatu rasa berat, mesti ada tantangan, mesti ada faktor-faktor yang kemudian menjadikan seseorang berat untuk melakukan ketaatan tersebut. Dia harus bersabar menghadapi faktor-faktor tersebut sehingga dia melakukan dan terus mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merasakan rasa berat, merasakan gangguan dan yang lain sebagainya. Yang kedua, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika jiwanya menginginkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menahan jiwanya, bersabar. Dia berusaha untuk tidak terjatuh kepada keharaman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan mengingat betapa kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melanggar syariatnya, melanggar aturan-aturannya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan. maka dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh usahanya, dengan sekuat tenaga untuk kemudian bisa lolos dari perbuatan-perbuatan haram tersebut, tidak terjerumus ke dalam jeratan-jeratan syaitan berupa perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersabar dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan, yang kemudian sudah kita sebutkan pula tahapan-tahapan atau kemudian tingkatan-tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. Tingkatan yang pertama ini tercela, haram, tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Adapun tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang wajib, terpuji, dan harus dilakukan oleh seorang muslim. Tingkatan yang ketiga dan keempat adalah tingkatan yang sunnah, mustahab, dianjurkan untuk seorang muslim bisa sampai kepada tahapan seperti itu. Adapun tingkatan yang pertama yang haram, yaitu seorang yang tidak sabar, marah, murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlontar perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakridhaannya atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut melalui lisannya atau kemudian melalui perbuatannya, atau paling tidak dalam hatinya dia merasakan bahwasanya dia tidak pantas mendapatkan musibah tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan yang lain sebagainya. Ini yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan dan justru mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang tertimpa musibah. Maka dia tertimpa dua musibah. Yang pertama, musibah yang dia rasakan ketika itu yang jelas menimpanya berupa kehilangan keluarga misalnya, ada yang meninggal dari kalangan keluarganya atau yang lain sebagainya. Yang kedua adalah musibah dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah Subhanahu wa taala atas sikapnya ketika menghadapi musibah tadi. Adapun derajat yang kedua dari kalangan manusia, ada yang bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan tersebut, dan inilah yang wajib. Paling tidak seorang itu memang harus melakukan kesabaran atau harus menerapkan menghadapi musibah-musibah tersebut dengan kesabaran. Ini wajib. Tidak dia mengeluh, berkeluh kesah, kemudian tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaannya, ketidaksukaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, walaupun di dalam hatinya mungkin masih ada rasa sakit, masih ada rasa tidak enak dengan musibah tersebut. Tapi tetap dia dari sisi bahwasanya itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala, dia menerima. Dia menerima dengan sepenuh hati, namun tetap merasakan beratnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan yang lebih tinggi, yaitu dia ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang bedanya dengan tahap yang kedua, bahwasanya dia benar-benar seperti tidak merasakan apa-apa. Ditimpa musibah ataukah tidak, lapang hatinya, ya. Tidak susah, tidak sempit hatinya. Benar-benar tahu itu adalah takdir Allah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesadarannya tersebut, dia kemudian hatinya lapang, tidak bersumpit hati, tidak bersedih hati. Ini tahapan yang ketiga, dan ini menunjukkan keimanan yang kuat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Kemudian tahapan yang keempat, derajat yang keempat, dan inilah yang paling afdol, yang paling utama, yaitu seorang mau bersyukur atas musibah yang menimpanya, karena di balik musibah tersebut sesungguhnya ada hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Menghapuskan dosanya. Dosanya terlalu banyak. Yang apabila dia mendapatkan musibah, satu musibah kemudian musibah yang lainnya, berguguranlah dosa tersebut karena musibah-musibah dan sakit, perasaan sakit yang menimpanya. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai misalnya tertusuk duri sekalipun, itu akan kemudian menggugurkan dosa seorang mukmin, menggugurkan dosa seorang mukmin. Ya, kemudian seseorang apabila menyadari hal tersebut, kemudian dia bersyukur atas kenikmatan tadi. Ternyata musibah tadi dibaliknya adalah kenikmatan. Bisa jadi gugur dosanya atau kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, "Idza habballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala, memberikan musibah padanya, mencoba dia, menguji dia, menguji suatu kaum tersebut supaya mengetahui keimanannya. Apabila memang Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka dia akan diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak atau jangan heran bahwasanya orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Asyaddun nasi balaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling keras cobaannya, yang paling keras musibahnya adalah para nabi. Kemudian sebelum salihun yaitu para ulama, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Itulah orang-orang yang paling banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah. Maka yang namanya musibah itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ingin mendekatkan seorang hamba kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajatnya di sisinya. Maka diberikan musibah demi musibah itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kemudian kita masuk kepada penyebutan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus-meneruslah bersabar. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, warabitu, dan berjagalah kalian dalam medan jihad. Ar-ribab adalah berjaga-jaga di medan jihad supaya ketika ada serangan dari musuh langsung diketahui dan langsung dapat diambil tindakan. Ini adalah ar-ribab. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah sehingga kalian akan mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan. Maka dalam ayat ini diperintahkan kita untuk bersabar, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan apa-apa yang disebutkan di sini adalah termasuk sifat-sifat keimanan. Yang pertama bersabar, yang kedua kemudian terus bersabar, sabir. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini perbedaan antara as-sabr, kesabaran, wal musabarah, terus bersabar, yaitu as-sabr itu kesabaran itu atas perbuatan maksiat. Atas perbuatan maksiat. Adapun al-musabarah ini lebih mendalam maknanya, terus bersabar dan memperkuat kesabaran. Ini adalah ketika seorang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya keharaman Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya satu perkara saja yang kemudian harus dilakukan. Tinggalkan, itu saja, satu perkara saja. Jadi bersabarlah untuk meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan tersebut. Adapun dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih berat. Ada dua perkara yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, dia harus mengerjakan ketaatan tersebut, kemudian melawan dirinya untuk mau mengerjakan ketaatan tersebut. Jadi dalam hatinya dia mengatakan saya harus mengerjakan ketaatan ini, walaupun nam itu mengandung suatu rasa berat bagi saya. Ya. Jadi ketika dia melazimkan atau menyatakan kepada dirinya sendiri saya akan melakukan ketaatan ini, itu adalah suatu tahapan pertama yang harus dilakukan dan itu membutuhkan kesabaran. Nah. Adapun perkara yang kedua yaitu ketika menjalankan ketaatan tersebut, dia merasakan pula beratnya, bebannya ketika menjalankan ketaatan tersebut. Mesti ada hal-hal yang kemudian menjadikan dia merasakan beratnya melakukan ketaatan tadi, merasakan beratnya ketaatan tadi ketika menjalankannya, jiwanya merasakan beratnya. Misalnya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ingin membaca satu juz misalnya satu hari. Ya orang yang tidak sabar dia tidak akan bisa membaca Al-Quran tersebut sesuai dengan targetnya. Ini sudah jam berapa ini? Wah terlalu lama kalau satu juz, sudahlah setengah juz saja. Ya, ketika menjalankannya dia akan merasakan beratnya ini. Ya, akan merasakan beratnya ini. Apabila dia memang adalah orang yang misalnya belum mengerti apa maknanya. Kalau mengerti maknanya dan kemudian menghayati maknanya mungkin akan lebih mudah bagi dia untuk kemudian membaca Al-Quran dan merasakan kenikmatan daripada Al-Quran. Ya. Tapi apabila memang belum mengerti maknanya, nah ini berat bagi seorang untuk kemudian membaca Al-Quran dan kemudian melanjutkannya sesuai dengan targetnya setiap harinya, maka ini berat. Jadi ada dua perkara, yaitu ketika pertama kali dia mau melakukan hal tersebut, kemudian mengatakan kepada dirinya, saya akan melakukan hal ini, itu sudah berat. Dan ketika dia menjalankan ketaatan tersebut, itu juga mengandung beban, mengandung suatu rasa berat. Maka ada dua perkara yang dilakukan dalam menjalankan ketaatan. Nah, maka dikatakan di sini, isbiru, bersabarlah ini untuk meninggalkan kemaksiatan, karena hanya satu perkara yang dilakukan saja, itu meninggalkan saja. Ya. Adapun ketaatan itu membutuhkan dua perkara, yaitu maka dikatakan di sini sabiru, bermusabarah. Nah, terus-menerus di atas ketaatan. Kemudian diperintahkan untuk ribat, berjaga-jaga di medan perang, di garis perbatasan, di tempat yang memang rawan untuk diserang oleh pasukan musuh, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu amalan yang besar, ya, suatu amalan yang besar. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak akan disentuh neraka dua mata yang kemudian menjalankan ribat, menjalankan amalan ini, berjaga-jaga ketika jihad, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga wilayah kaum muslimin tidak akan disentuh neraka. Ya, tidak akan disentuh neraka. Kalau matanya tidak disentuh neraka, ya berarti semuanya tidak disentuh neraka. Ya. Apabila memang ribatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar tersebut, tidak akan disentuh neraka. Artinya tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan kalau tidak masuk ke dalam neraka, berarti ke mana? Ya, ke dalam surga. Dalam surga. Ini amalan yang besar, berjaga-jaga. Nah, dalam jihad fi sabilillah, dalam menjaga wilayah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir yang merupakan sifat keimanan adalah ketakwaan. Dan ketakwaan ini mencakup seluruh apa yang sudah disebutkan. Ketakwaan itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Berarti mencakup dari kesabaran, mencakup al-musabarah juga mencakup ribab, amalan ribab. Nah, ini mencakup semuanya. Dan hasil dari keempat perkara tersebut adalah falah, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud keberuntungan adalah mendapatkan hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dicintai, dan selamat dari perkara-perkara yang ditakuti, selamat dari perkara-perkara yang dikhawatirkan. Itu namanya falah. Itu namanya falah. Berarti seorang kalau ingin mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, yang dia inginkan, yang dia bertujuan untuk mendapatkannya. Maka bertakwalah kepada Allah, lakukan hal-hal ini, bersabar meninggalkan kemaksiatan, bersabar di atas ketaatan. Kemudian ya kalau memang ada jihad yang syar'i, maka melakukan ribab, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu perkara duniawi ataupun kemudian perkara ukhrawi, perkara balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Nah, ini ayat pertama yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Kemudian berkata al-Imam An-Nawawi wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah ayat ke-155. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, sedikit saja, sedikit dari rasa takut, kemudian juga rasa lapar dan kekurangan harta, juga kekurangan jiwa, juga kekurangan buah-buahan. Maka berikanlah gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat ke-155. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis cobaan yang disebutkan lebih awal itu adalah cobaan yang lebih berat. Diuji dengan rasa takut. Diuji dengan rasa takut. Coba saja, misalnya seorang berada di negeri yang tidak aman, apabila keluar dari rumahnya sudah dihinggapi rasa takut. Keluar untuk ke masjid saja, misalnya, untuk melakukan sholat lima waktu, takut dia. Bisa jadi hilang nyawanya ketika baru keluar dari rumahnya, karena memang ini perang sedang berkecamuk ini. Perang sedang berkecamuk, atau bisa jadi sedang reda, tapi suatu saat tiba-tiba bisa saja berkecamuk lagi, terjadi lagi perang tersebut, terjadi tembak-menembak dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak bisa membayangkan karena kita tinggal di negeri yang aman, ya, tidak pernah bisa membayangkan bagaimana rasa takut yang terjadi, rasa takut yang demikian mencekam tersebut. Ya mungkin karena rasa takut tersebut sampai-sampai makanan dihidangkan di depan pun tidak selera, bisa jadi, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, karena rasa takut yang sangat ketika memang keadaannya genting, keadaan peperangan seperti itu, keadaan harus mengungsi misalnya, bayangkan saja orang-orang yang berada di Aleppo ketika itu, ya, ketika sudah diserang oleh pasukan Bashar al-Assad. Kemudian harus mengungsi ketika itu, ketika dentuman-dentuman mortir ketika itu bertalu-talu dan terdengar terus-menerus pada malam hari yang gelap, tidak ada penerangan ketika itu, bagaimana rasa takutnya? Bagaimana rasa takutnya? Yang mereka mungkin mengatakan ini mungkin hari terakhir saya sudah, malam terakhir saya ini. Nah, seperti itu. Ini adalah cobaan yang paling berat. Diuji dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa takut. Karena kalau diuji dengan rasa takut secara keseluruhan, rasa takut yang besar sekali, maka itu akan menghancurkan dan membinasakan seorang insan. Ya, kalau diuji dengan rasa takut secara keseluruhan, maka akan membinasakan seorang insan. Maka disebutkan di sini bishayin, dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa takut diuji dengan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan takut, walju, dan juga diuji dengan rasa lapar. Yang kemudian Syaikhul Islam ini menjelaskan ada dua kemungkinan dengan apa yang dimaksud dengan rasa lapar tersebut, yaitu bisa jadi seseorang atau pada suatu kaum diturunkan wabah rasa lapar, penyakit memang rasa lapar, makan banyak, makan ada, tapi tertimpa rasa lapar. Sudah makan banyak mereka, porsinya sudah seperti biasa, tapi tetap lapar. Itu bisa terjadi, wallahualam apakah pernah terjadi atau tidak, ada yang pernah mengetahui seperti ini. Tapi disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin di sini bahwasanya yang seperti itu bisa terjadi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabah penyakit berupa memang rasa lapar. Makanan ada, makanan tersedia, semua orang makan, semua orang mendapatkan jatah makanannya, tapi tetap merasa lapar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kemungkinan yang kedua yaitu terjadi kekeringan, ya, bahan-bahan pangan menipis, pasokan bahan pangan pun dari luar misalnya tersendat, tidak lancar. Maka orang-orang yang berada di suatu daerah tersebut kemudian merasakan lapar karena kekurangan bahan pangan. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Kemudian akan diuji dengan kekurangan harta, kekurangan harta. Krisis ekonomi, perputaran roda ekonomi melemah, pendapatan pun menurun, daya beli juga menurun. Kemudian harga-harga naik. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada akhir daripada ayat akan disebutkan siapakah yang kemudian berhak untuk mendapatkan keberuntungan, berhak untuk mendapatkan berita gembira. Siapa yang kemudian mendapatkan berita gembira dengan cobaan-cobaan ini? Dan ini cobaan yang seperti ini kita rasakan, ya. Dan sering digembar-gemborkan oleh orang-orang, pendapatan menurun. Bagaimana ini orang kok daya belinya menurun juga. Ini sering dikeluhkan oleh manusia. Dan bagaimana sikap yang betul? Nah, bagaimana sikap yang benar? Yaitu bersabar. Bagaimana sikap yang benar? Yaitu bersabar. Sebagaimana yang akan disebutkan pada akhir dari ayat. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, yaitu tertimpa wabah, wabah yang sangat merata, sangat mengerikan, kemudian memakan banyak jiwa, banyak korban jiwa, banyak yang mati dari keluarga-keluarga kita atau keluarga-keluarga orang tersebut yang ada di suatu tempat. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita, mudah-mudahan terjadi tidak terjadi di tempat kita. Atau kemudian karena musibah yang merata, musibah bencana alam, musibah yang besar, gunung berapi atau kemudian tsunami, ya, yang memakan banyak korban, itu adalah coba dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan jiwa, kekurangan jiwa. Wasamarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Dan ini mungkin yang paling ringan, ya, kekurangan buah-buahan. Orang makan semuanya, ya. Nasi ada, lauk ada, makan kenyang, tapi tidak ada buah-buahan. Ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nyari pisang tidak ada, nyari pepaya tidak ada. Nah, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan seperti itu. Nah, misalnya memang karena ada hama dan yang lain sebagainya. Nah, maka ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah alam ini urutannya dari yang paling berat, ya, sampai yang paling ringan. Urutannya dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wa basyiril shabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Karena orang-orang yang bersabar ketika menghadapi semua cobaan ini, yang pada zahirnya terlihat suatu yang menyakitkan, suatu yang buruk, suatu yang kemudian menyempitkan hati, yang suatu yang membuat orang depresi, stres, suatu yang kemudian membuat seorang down, yaitu tidak memiliki semangat, lesu karena mendapatkan musibah. Yang apabila seorang sudah mendapatkan musibah dan mendapatkan tekanan tersebut, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, sudah tidak bersemangat untuk melakukan apa-apa karena musibah tersebut, karena rasa sakit, karena rasa sempit yang ada di dadanya. Maka dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang yang mau bersabar. Yang keadaan tersebut, keadaan yang sempit tadi, keadaan yang sulit tadi, ternyata bagi dia adalah keadaan yang akan membawa pada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Panen dia, panen pahala. Ketika orang-orang yang lain mengeluh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa sikap kita? Bagaimana untuk bisa keluar dari bencana ini? Bagaimana bisa untuk bisa keluar dari malapetaka ini? Mengeluh, kemudian tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, maka dia panen, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, pahala yang besar. Karena sebagaimana ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, surat Az-Zumar ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungannya, tanpa ada hitungannya, ya. Maksudnya tanpa ada hitungannya apa? Kalau pahala-pahala dari amalan-amalan yang lain selain amalan kesabaran itu dilihat pada tingkat keikhlasannya, tingkat ittiba dia, bagaimana dia mengikuti Nabi dalam menjalankan amalan tersebut, kemudian akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun kesabaran diberikan balasan tersebut tanpa ada hitungannya. Berapa balasannya kesabaran? Berapa? 500 kali lipat kah? 700 kali lipat kah? 1000 kali lipat? Tanpa ada balasannya, tanpa ada hitungannya, tanpa ada hitungannya, tanpa bisa kemudian dibatasi sekian, ya. Itu pahala orang yang pahala orang yang mau bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan takdir yang kemudian menyulitkan dia, itulah pahala orang-orang yang mau bersabar. Maka tadi kembali kepada ayat yang sebelumnya, wa basyiril sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, pahala mereka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dalam keadaan orang lain mungkin ada yang bersikap menyelisih syariat, tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan dosa, dia justru mendapatkan pahala-pahala yang melimpah, pahala-pahala yang kemudian akan didapatkan hasilnya nanti, akan didapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, melanjutkan penyebutan ayat Al-Qur'an mengenai kesabaran, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min 'azmil umur, surat Asy-Syura ayat ke-43. Dan barang siapa yang bersabar dan mau mengampuni, memberikan maaf, sesungguhnya seperti itu adalah perkara-perkara yang membutuhkan azam, membutuhkan keteguhan hati, membutuhkan tekad yang bulat. Artinya perkara yang berat, kesabaran ini, dan kemudian memberikan maaf. Ini menceritakan tentang orang yang diganggu oleh orang lain, mengalami cobaan, tapi dari sisi manusia yang lainnya, manusia yang ada di sekitarnya. Manusia mengejeknya, mengoloknya, atau menzaliminya dengan tangan, atau kemudian mengambil hartanya, ya. Yang cenderungnya seorang itu ketika mendapatkan cobaan seperti itu tidak bisa sabar, ya. Orang misalnya kebanjiran, kebakaran, atau yang lain sebagainya, itu lebih mudah bagi dia untuk bersabar daripada menerima cobaan dari sisi manusia yang lainnya. Kenapa? Karena ya namanya kebanjiran mau diapakan, namanya kebakaran mau diapakan, ya. Ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tidak nampak di hadapan dirinya. Tapi kalau menerima cobaan dari orang lain, ini orang di orangnya ini. Yang mengganggu saya, yang mencela saya, yang mengolok saya dan menzalimi saya, tidak mau bersabar dia. Ya, tidak mau bersabar. Apalagi memberikan maaf. Apalagi memberikan maaf, sulit memberikan maaf, dendam dia. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun mungkin belum hilang, belum tuntas kemarahannya terhadap orang tadi, ya. Maka disebutkan di sini, walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Barang siapa yang bersabar terhadap gangguan tadi, cobaan dari seseorang, cobanya dari Allah, tapi melewati jalur orang ini, ya, yang kemudian menzalimi dengan lisannya atau dengan tangannya. Apabila dia mau bersabar wa ghafar dan mengampuni, inna dzalika la min azmil umur. Sungguh itu adalah termasuk perkara yang besar yang membutuhkan keteguhan hati, yang membutuhkan kekuatan iman. itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bersabar dan memberikan maaf. Dan masih banyak. Atau ada ayat-ayat yang lainnya kemudian memberikan pujian bagi orang-orang yang seperti ini, ya. Bagi orang-orang yang mau ketika dicoba dan diuji dengan musibah yang melalui seorang manusia yang mengganggunya dan menzaliminya, dia mau memberikan maaf. Ada ayat-ayat yang lainnya yang wallah alam insyaallah mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila memang ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, apa sudah masuk Isya? Isya sudah masuk waktunya? Belum. Tapi kalau masih tersisa waktu sedikit, kita sebutkan saja ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang mau memberikan maaf dan kemudian memperbaiki, maka pahalanya adalah di sisi Allah. Surat Asy-Syura ayat ke-40. Yaitu apabila seorang mendapatkan gangguan dari seorang manusia, kemudian dia memberikan maaf, dan juga syarat yang kedua aslah, mengadakan perbaikan. Karena terkadang memberikan maaf itu tidak memperbaiki keadaan. Orangnya ketika diberikan maaf justru tambah nemen, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa? Kebangetan, tambah kebangetan. Ketika dia misalnya menzalimi kita, dimaafkan. Tidak tobat. Tidak kemudian apa misalnya berhenti dari perbuatannya. Menzalimi yang lain lagi, menzalimi yang lain lagi. Maka memperbaikinya seperti apa? Jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan. Kalau mengambil hak kita, ambil balik. Usahakan untuk kemudian hak tersebut kita ambil. Ya, dengan cara yang baik tentu saja. Dengan cara yang baik, dengan jalur-jalurnya. Supaya harta itu kembali kepada kita. Supaya dia tidak menzalimi orang lain. Supaya dia mendapatkan pelajaran dari kezalimannya terhadap kita. Ya. Itu dua perkara. Jangan cuma kemudian, oh sudah dia menzalimi saya. Maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah. Tidak. Faman apa? Bang siapa memaafkan? Wa aslaha. Dan kemudian memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Jadi pastikan maaf kita itu kemudian kepada seorang memperbaiki keadaan bagi orang tersebut atau kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terkena gangguannya juga. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Pahalanya di sisi Allah ini apa sih keutamanya? Ya kalau seorang dizalimi dia tidak memaafkan, maka dia mendapatkan pahala atau mendapatkan pahala dari orang tadi yang menzaliminya tadi diberikan kepadanya, ya. Itu kalau kita memaafkan, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dizalimi tadi sampai misalnya orang yang dizalimi tadi menzalimi tadi habis pahalanya. Diberikan untuk membayar kezaliman tadi. Tapi kalau dia memaafkan, pahalanya di sisi Allah. Lebih besar mana pahalanya orang tadi dikasihkan ke orang yang dizalimi atau pahalanya dari sisi Allah? Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Karena kita tidak tahu sebesar apa pahala tersebut, ya. Sebesar apa pahala tersebut? Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.